Bila anda mau awet muda, sesungguhnya muda sekali obatnya. Usahakan selalu gembira, walau sesen pun uang tak punya. Kalau perlu banyak-banyaklah tertawa, tetapi jangan seperti orang gila. See.